bilang kalau dia cinta beta. Satu kali dia tanya, beta masih ragu-ragu. Dua kali dia tanya, tetapi beta masih takut. Beta ini mau mengaku salah-salah mamai. Kalau beta sayang mengaku juga salah mamai. Nah mari mama tolong beta, ini bukan beta bang beta. Dia bilang sayang beta, dia bilang cinta beta. Ragu-ragu. Dua kali dia tanya, tetapi beta masih takut. Beta ini mau mengaku salah-salah mamai. Kalau beta sayang mengaku juga salah mamai. Lah mari mama tolong beta, ini bukan beta bawela. Dia bilang sayang sampai mama.